Ibu Bapak rahimakumullah. Dalam menika kula panjenengan sami rawuh mriki diaturi kali Pak Dita. Jadi yo aneh lho wong lanang kok jenenge Dita wae. Dita iki wedok lho. Dita apa Dito, Bro? Dita. Napa? Dita. Sing kene mau kekeni. Lah disambung Dita keni. Pertanyaannya ada apa dengan Dita dan Kenny? Iyalah. Rupanya Kenny tak salang-salang kau yang subur. Ada tiga nyuwun sewu. Ada satu nabi di mata umat Islam yang masyhur setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan sampai terkenalnya Nabi Ibrahim di mata umat Islam, kita kalau sholat diwajibkan untuk membaca sholawat maksurat di dalamnya. Allahumma sholawat maksurat yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Jadi nyuwun sewu bu. Nabi sing kondang miturut umat Islam setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh, pertanyaannya, kenapa bukan Nabi Adam? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Adam wa ala ali sayyidina Adam. Pada nabi kawitan. Ibu-ibu pirsa, nabi niku jumlahe pinten? 25. Salah. Nabi niku miturut hadis rawahu Ahmad dan Baihaqi jumlahnya 124.000. 315 itu menjadi rasul, 25 wajib diketahui. Jadi nabi niku jumlahnya 140.000, Mbak. Jadi jenengan ora ngerti mbok-mbok ana nabi jenenge Kenny. Ora ngerti sampai okay. Nek yo ora mungkin rupa kaya ngono nabi iki ora mungkin. Bu, 144.000. Lah, 144.000 niki sing paling utama setelah Muhammad miturut umat Islam adalah Ibrahim. Maka kita mengenal sholawat Ibrahimiyah. Sak derenge kula teruske, kula nembe anget niki mau bahas niki. Nyuwun sewu. Sak niki ana sholawat merah putih. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala Banser, sallallahu ala Jokowi. Matane. Kok sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Banser. Kulo niku cinta mati kali Banser, kulo niku cinta mati kali NU. Tapi lah sholawat di dolanan ngoten iki niki namine tiyang sembrono. Napa tenanan Gus, mangrungok nggih tak bukake. Iki wong ngawur tenanan iki. Isin kula dadi wong Islam. Kok iso-isone? Wong Islam bahkan ana habibe niki nyuwun sewu ngrendahke padha karo datuke. Mangrungok. Midrot jenengan kata dia, gue angsal apa mboten? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tegese napa? Sallallahu itu nisbatnya cuman satu, sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Di luar Nabi Muhammad tidak boleh. Bahkan nek jenengan nyebut Nabi Adam, napa sallallahu alaihi wasallam mboten alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Niki nyuwun sewu. Sing uteke keblinger-keblinger nggih wong model wonten niki. Sholawat niku Bu, jenise mung ana loro. Sholawat undah kali sholawat ziyadah. Sholawat maksurah kali sholawat ghairu maksurah. Sholawat maksurah itu redaksinya dari Kanjeng Nabi. Sholawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Sholawat ghairu maksurah itu sholawat di luar sholat niki wau. Sholawat nariyah, sholawat badal, sholawat adrikmi, sholawat nopo kemawon. Niku namine sholawat ziyadah. Bedane siji, yen sholawat undah boleh dibaca di dalam dan di luar sholat. Umpamane anake masjidan iku sunat loro nonton TV. Dumo ititit karo sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Itu boleh dibaca di dalam dan di luar sholat. Tapi kalau sholawat ziyadah itu hanya boleh dibaca di luar sholat, tidak boleh dibaca di dalam sholat. Umpamanya sholawat nariyah, itu hanya boleh dibaca di luar sholat. Orang kok gue enggak? Ya aku pengen sholawatnya suwe. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli sholatan kamilatan wa salim salaman. Orang kena senajan topo-topo sholawatnya. Mentang-mentang mafia sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Uribe selamat ora kena. Malah sholawat ngalah Jokowi. Kowe seneng karo Jokowi ya karepmu, kuwi presidenmu. Tapi ya aja kebablasan ngono kuwi buasa utekmu ngoten niku. Sholawat ala Jokowi, sholawat ala banter. Wong sholawat ala Muhammad di Jokowi kepripun? Ya sakampu-ampuhe Jokowi aja mau padake levele kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki ana meneh, Mbah. Saki maca Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Napa angsal dos ora kena. Kan tidak membatalkan sa'i, benar tidak membatalkan sa'i, tapi nyuwun sewu niku mboten amalane tiyang sa'i, niku wong ora ngerti ajaran agama. Bener niku mboten batalke sae sa'i. Contoh ngeten. Wong salat, Mbah Jamrong imami salat. Mbah Jamrong maca kitab fikih. Wong lanang kuwi aurate baina surati wa rubati, antara dengkul dan wudel. Mbah Jamrong imami jenengan nganggo sarung orang nganggo baju, waton udele karo dengkule ketutup ngimami jenengan teng masjid. Kira-kira jenengan sing diimami trimo napa mboten? Ora, wo, imame bajingan. Ora pantes, bener niku sah tapi mboten pantes. Mila kula sering matur bahwa pakaian itu sebenarnya hanya budaya, selama nutup aurat itu tidak ada masalah. Tapi lah nyuwun sewu ngimami salat wae nutup dengkul karo mudel niku yo ora pantes. Milong mangkat ngaji mawon nganggo katok, nganggo baju, nganggo serban, nganggo blangkon. Diapik-apike men sangune oke. Ngono kuwi kok. Lah sakniki saya malah Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno sing gawe Pancasila, saiki ora tau maca Pancasila. Muhammad Hatta sing gawe Pancasila, saiki ora tau maca Pancasila. Wahid Hasim, mbak bapak nek Gus Dur gawe Pancasila, saiki ora tau maca Pancasila. Lah wong sakniki radong napa-napa maca Pancasila. Niku wong keblenger meneh. Lah ngono Mbah, wis aku mau ndang pengajian ning Madiun Muslimatan, aku nggo katok tok. Waton dengkule karo udelku ditutup. Mesti ibu-ibu, wow. Aku ngene ibu-ibu mbatin kok wow perutnya rata. Beda lho Mbah Jamrong. Wow. Ya ono sing niki tak jane budaya Bu. Sing kula nggo niki jenenge napa? Rok mbahmu ayo. Kaya ngene kok rok. Malah kulot. Wo, cangkeme atos kulot. Kaya ngene kok kulot. Tok rung, katok sarung. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Tak buka ya. Ora apa-apa, ye. Kowe ngopo matamu ngene ngopo? Ora apa-apa. Lah iki budaya kok. Sarunge Mbah Jamrong niku napa? Budaya. Menawi wong Arab budayane nganggo jubah. Lah wong Tawang nak Tawang anom, apa kudu nganggo jubah? Ya mboten, gaweane meneh klopo golek degan kok nganggo jubah. Atene bluluke nambah loro. Wong Magetan gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Atene little body. Apa kok sirine gatel kelebon wedi. Saniki sing lebih rame teng Yogyakarta, Mbah. Niki, cadar. Karena ada pelarangan menggunakan cadar di kampus UIN Sunan Kalijaga. Dilarang. Kula takoni pripun, Gus? Sebenarnya jangan dilarang. Wis ora apa-apa. Mung kula pesen sing nganggo cadar aja rumangsa paling salehah dibanding sing ora nganggo cadar. Sanikilah gaya sing nganggo cadar itu seolah-olah luwih solehah, luwih alim daripada sing ora cadaran. Cadar itu hak asasi dan itu menurut saya budayane wong Arab. Ngopo wong Arab nganggo cadar? Soale Arab niku panas, soale adem-adem banget, mila raine ditutupi men ora rusak. Saiki wong tawang anom gaweane dodol brambang kok nganggo cadar? Yo ora pantes. Brambange pinten Bu sekilo? Oh bakul ndok ditawang mahane. Bu ndoke pinten sekilo? 5000 ngono. Wong ngarepno nganggo cadar sing dipangan kurma, Bu nggih. Dadi senajan to ngaten iki nggo kurma mangan enak. Mangane buah tempe enak. Lah wong Magetan sing dipangan bakmi godhok panas-panas. Nganggo cadar yo ora iso. Akhire selak ngeleh, wetenge ngeleh. Nganggu cadar iso mangan, cadare dibuka alah bulno MSC. Apa kuwi MSC merongos sak cangeme. Lha tenan, Mbak. Ning Yogyakarta niku, Gus, ana Taman Pintar. Ana bis. Begitu bis niki mudun, kabeh nganggo cadar. Ning ngarep Taman Pintar foto. Kabeh nganggo cadar foto. Lah kula mbatin sing didelok ki apane? Lha kabeh raine ditutupi. Kuwi lha ora iso bedakke ndiditan ndidito. Lha raine ditutupi kaya ngene kok. Nganggo cadar aja dilarang kuwi hak asasi, tapi pesen kula sing nganggo cadar aja rumangsa luwih suci daripada sing ora nganggo cadar. Lha wong mobil mono mereke kok ana Fortuner, ana Avanza, ana Innova. Nggih napa mboten? Kowe tindak ngene Pak Dita numpak apa? Numpak mobil. Mobile pribadi apa umum? Pribadi. Mobilmu apa? Sedan. Sedan kuwi mereknya ya macam-macam. Ana Camry, ana mobil silian niko ndang balekno niko. Ana mobil sing diwenehi wong Picanto. Ana Isuzu Panther. Wah. Ana mereke. Lah mosok lah menungso kok ora ana jenise. Mila nyuwun saya, kowe nganggo cadar karepmu tapi aja rumangsa paling suci, kula ora seneng. Bojo kula nganggo cadar tak ijolke ngopo. Mbah, kula nganggo cadar. Yo ora apa-apa, tak ijolke loro. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dadi niki wae. Nabi sing paling kondang mungguhe wong Islam adalah setelah Muhammad Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim niku kondang miturut umat Islam? Karena banyak warisan ajaran Nabi Ibrahim yang digunakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisannya minimal telu. Niki cara napa usul fikih namine asar umman qoblana. Syariat yang ada sebelum Muhammad dan digunakan oleh Nabi Muhammad. Tinggalane Ibrahim niku ana telu. Siji, haji. Tak dongake wong tawang anom kabeh iso mangkat haji. Amin. Ning lak mung amin tok yakin ora mangkat. Kita wis mangkat haji durung kita. Dereng, daftar ndoke akeh kok. Jenis so, haji kok haji ndok. Ngono. So weneng lho Masjid Haji ini. Salat ping pisan teng Masjidil Haram padha karo salat ping 100.000 ning Maktan. Jumatan ning Masjidil Haram ping pisan padha karo Jumatan ping 100.000 ning Tawangan Om. Mila sesuk jenengan ra usah kaget, kundur haji dita malah ra tau Jumatan. Ngapa kowe ora Jumatan, Dit? Tabungane sing akeh. Bu, pengen haji napa mboten? Mbon daftar napa dereng? Sesuk jenengan tindak teng bank gawa duit 100.000. Mang daftar teng bank BRI. Begitu jenengan bayar 100.000 angsal buku tabungan rupane ijo ana tulisane labbaik Allahumma labbaik ana gambare unta. Tak lumayan toh, bayar 100.000 nyawang gambar unta. Saat ini ONH pinten kan? 35 juta. Jenengan mau mon bayar pinten? 100.000. Berarti lah mau dari kurang 34 juta sangang atau 100.000. Umpamane Gus, kula dereng mangkat pun mati pripun? Ora apa-apa, umpamane Kenny wis daftar rung mangkat mati. Ora apa-apa Ken. Ora apa-apa. Begitu mlebu liang kubur, Kenny takoni karo malaikat munkar nakir. He Kenny nggih kula. Kowe salat apa ora? Nyok nyok. Kowe ngaji apa ora? Ngaji kula nyuwun kewedang Gus Miftah, Ce. Kenny, kowe poso apa ora? Kula siam terakhir Kenny takoni, Kenny Kowe haji apa durung? Jawab kan dereng malaikat. Malaikate lak takon. Ngopo kowe ora haji? Kene jawab ya salahmu malaikat. Lah ngopo? Salah jenengan urung mangkat. Ngopo wis mau pateni rampung. Ora salah dhewe kok urung mangkat dipateni. Paling jane diajil cangkeme karo malaikat. Siji haji. Muga-muga haji kabeh. Niku wau, kabeh lak mun pasrah kali Gusti Allah niku rasane enteng. Kula niku ben aja mangkat umroh pertama kali niku angele ra umum. Alhamdulillah, kula niku pun umroh ping 15, haji ping 7 ora ana sing bayar mulih entuk sangu. Ayo. Rahasia napa? Shalawat. Kula niku ben aja turu maca wudu sing bener, ngletak shalawatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nganti nikmate maca selawat kadang-kadang bojo kula belas ra tak kelon. Ora urusan aku Allahumma shalli ala. Soale kula kelon kalih selawat. Ibu-ibu selawat. Wong selawat iku penak banget to. Anake turu wonten iki cekel sirahe selawati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Tenan iki. Jenengan mangkat ngaji Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Koyo ngono kan. Jamaahku mboyo lali. Mung modal selawat. Anake papat dadi wong kabeh gak kan. Tenang. Padahal jadi lah polisi ini bar mangan selawatan kan apik banget men di bar mangan di ngetak. Wong mangkate alon-alon begitu mulai wet bar mangan itu. Jamaah aku datang Boyolali ini aku namun tukang perah susu sapi. Boyolali ini aku lah kondang super boy. Susu perawan boyo, susu perah Boyolali. Gayanya merahi susu. Ini aku sabun merah susu ini aku wudu melebu kandang sapi. Sapi ini ditopi, dicekel susu ini solawatan. Ya, jalan gitu dita. Ini kalau susu sapi ini solawatan kok awakmu nyekel. Susu ini cekel, peras solawatan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah setok sing apa itu. Haji Ibrahim dinggo Nabi Muhammad termasuk awake dhewe. Nomor loro kurban. Kurban niku ajarane Ibrahim tasih dinggo kalih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor telu khitan. Wonten hadis dipun sebatakan Nabi Ibrahim niku digawi khitan di atas umur 80 tahun. Kanjeng Nabi Ibrahim, Ibrahim sunat metu songkon daleme nggawa kampak papak kene dhuwur watu bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Dijil au ngono. Ning saiki wis ora si radio wis ra ngono kuwi. Beda. Lah kula lucu, Mbak. Tak derenge kula terangke hikmah khitan. Kula niku gadah jamaah saking Swiss, juragan mebel di Jepara. Seneng karo bocah wedok Bantul. Lah kula ke nglamarke. Kula matur, kowe lak pengin nglamar bocah kae kudu mualaf dhisik, soalnya kowe wong Islam kowe mboten Islam. Nggih, saya mau. Nggih. Akhirnya kula sahadake ngelamar neng Bantul. Begitu ngelamar ditompo dengan satu syarat. Gus Miftah Mang takoni bocah kuwi wis sunat apa durung padahal umure 40 tahun. Kula kan daerah sing ngomong Jawa. Aku takon, "Mister, are you like this?" Lah kula ngomong napa? Masuk Mister, kuwi sunat apa durung ora ngerti. Lah kula ya ora ngerti sunat niku bahasa Inggris e napa. Mister, are you sunat? What? Aduh. Lah kula bahasa Inggrisnya titik-titik banget kok. Kan kata bahasa Jawa sing ora ono bahasa Inggris. Kok jangankan bahasa Jawa kali bahasa Inggris, bahasa Jawa ora ono Indonesiane mawon kata kok. Kunduran trek ora ono bahasa Indonesia. Nguyuh anyang-anyangan ya ora ono. Mosok kencing tawar-menawar ora mungkin. Nguyuh niku bahasa anyang-anyangan niku bahasa Indonesia napa? Kencing macrit-macrit. Akhirnya kula terangke bab khitan niki radong, Mbak. Kula mlebu ning kamar mandi tak plotrokke katoke. Subhanallah, 40 tahun utuwan. Ternyata dereng sunat. Lah calon maratuane ngomong, "Kowe tak tampa dadi mantuku syaraté kudu sunat." Akhirnya kula terke teng bong supit gaweane netaki pas libur sekolah. sing ngantri wo kae ra umum cah cilik-cilik sak radivo kuwi. Ibu-ibu kabeh dong rasani gege alot, gege alot. Al-fitratu khamsatun. Ay khamsun min al-fitrah. Suci ada lima. Yang pertama khitan. Khitan niku menurut ulama hukumnya beda-beda. Ono sing ngukumi wajib, ono sing ngukumi sunat. Ning kula manut sing ngukumi wajib. Nomor loro dari fitrah itu apa? Istihdad. Niku napa? Mencukur buru kemaluan niku hukumnya sunat. Mas itu nyukur rambut ngisor itu hukumnya sunah. Tapi ingat dicukur dhewe aja mok gawa ning salon. Engko dita to moro ning salon takoni, Mas Dita badhe napa tindak mriki? Badhe cukur. Nyukur napa? Jiji. Ngomelah di tangan gue dikerimbat barah. Itu sunah dicukur. Oh mana jadikan bertindakan luar kota, kundur ketemu bojone, sak derenge kumpul kali bojone, nitro dawe kanjeng Nabi, niku sunah dicukur. Wa taklimul atfar, ngetoki kuku niku hukume sunah. Kula malah lali dereng ngetoki kuku niku hukume sunah. Ngetoki kuku niku sunah. Kemudian apa? Mencukur kumis, niku hukume sunah. Mencukur kumis, niku hukume sunah. Ono takon, Gus, nyukur kumis hukumnya apa? Sunah. Lah jenggot sunahnya di ingu. Senajan ora perlu dawa-dawa. Ning wong magetan iki ya lucu. Duwe jenggot ra duwe kumis jarene kaya wedhus. Duwe kumis ra duwe jenggot jarene kaya lele. Lah Mbah Jambrong kuwi ya kumisen ya jenggoten berarti ya wedhus ya lele. Niki sunah. Sunah. Ora kok wong Islam kudu nganggo jenggot ora angsal sunah. Wong kadang-kadang hukum itu bisa berubah kok. Bener itu hukumnya sunah, tapi sudah diwajib. Ngetok, ngembok, nyukur jenggot, nyukur kumis, ini hukumnya sunah, tapi sudah diwajib. Wajib ngingu. Kapan? Lah bojone seneng jenengan duwe kumis, mila hukumnya wajib. Tapi sudah diharam. Kapan lah niatmu duwe kumis, ngeden ngedeni mertua. Haram. Hukum ini bisa berubah enggak? Kula takoni, Gus, napa hukume ndelok sempak? Lho, tergantung deloke nang ndi. Lah deloke sempak ning jemuran ora apa-apa, kuwi makruh. Ndelok nang dhewe ora apa-apa, ning lah ndelok nang keni pasti nggo kuwi hukume haram. Ndi keni? Ken, ndi menungsane wong. Delek. Dadi malah mangkat nang salon cukur kene. Kemudian apa? Niki nyabuti bulu ketiak niki hukume sunah. Ibu-ibu niki amun dingu dicabuti hukume sunah. Niki yo sing bener, kok bojomu turu malangkere mau cabuti. Pak, sunah. Iya. Kacil bojomu ndelengan. Babakan surat niki Bapak Ibu rahimakumullah, niki ajarane Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai hari ini masih dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dibaliknya? Sangat banyak. Kenapa ulama wajibkan kita untuk sunah kaya radivo niku nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Yang pertama, soal bersuci. Sing diketok niku lak namine kulit sakofah, kulub. Lak nerangke angel. Kulub niku napa? Kulit pembungkus helm. Napa jenenge? Cara bahasanya jenengan apa mbak? Ikut sopo. Wong aku ra melu-melu kok. Cara jawane ikut. Sing diketok nih. Soalnya apa nih kudu diketok? Karena kalau itu tidak diketok ketika seseorang itu kencing, bisa jadi sisa air kencingnya itu tertutup kulit ikut atau sakofah atau kulit pembungkus helm. Kalau sampai itu terjadi jenengan sholat senajan wudu, wudune ora sah mergo tasik nggawa uyuh yang sudah keluar kemudian tidak dibersihkan, maka otomatis sholate mboten sah. Bahkan nyuwun sewu, Kanjeng Nabi dawuh siksa kubur kuwi sing paling abot. Siji, utang orang bayar, nomor loro wong nguyuh ora cewek. Kene cewek. Malah kene iki nguyuh sangune obat kok. Apa diobat abis. Pak tukang sutingnya aku ngerti. Kowe lak nguyuh sangune ilmu tutul to. Tutul-tutul ke tiang listrik. Niki nyuwun sewu, survei membuktikan. Lebih dari itu, kenapa di Eropa banyak orang terkena penyakit AIDS? Karena rata-rata mereka tidak sunat. Hati-hati lagi. Mila saat ini wong Inggris, wong Eropa, niku berlomba-lomba sunat, Pak. Karena kasusnya, kenapa mereka kena penyakit AIDS? Gara-gara mereka tidak sunat. Kulo takoni kali tiang Swiss ini, emangnya beda Gus, orang sunat dengan tidak sunat beda. Lara percaya takono bojomu, podo karo wong mangan pisang. Wong sunat podo karo wong mangan pisang dioncepi, wong ora sunat mangan pisang sakulite. Enak pun di bu, lho kok ingat ini ngapa ya jenengan. Kok jenengan nyawang kulo rada curiga, lho ngapa ya. Nah kulo ngimpun sunat kok pada ya. Lebih dari itu kalau pesan kali Pak Dita, kali Mbak Suket Ningrum. Siapa? Sukti Ningrum. Uangnya sing Dita. Sukti. Oh, sing arep dhewe ini. Halo, Bro. Wah. Sing wedok putih, sing lanang ireng, cocok. Ora apa-apa Dita, ora apa-apa. Niki lak teng Yogya masjid niku undang-undangane Irma. Napa niku Irma irenge masyaallah. Ireng manis, black sweet, ilang suwite garek black. Apa-apa ono yang rezekine ya Mbak Suket ya, Mbak Sukti. Telek titik iki mau lek ini rezekine. Kula pesen kali Mbak Sukti, kali Mbak Dita, Mas Dita. Lebih dari itu, begitu anakmu mau sunati, kowe kudu ngajari anakmu telung perkara. Asi. Apa kuwi asi? Akidah syariah ibadah. Bocah niku diulang akidah tidak hanya ketika sudah sunat, tetapi ketika bayi lahir. Mila napa bayi lahir diadani? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Men kenal karo Gusti Allah. Kula tau guyon karo Entus. Entus iku lak dalang kentir. Gus, ngopo bayi ke lahir kok nangis? Lah, salumrahe, ora tau ngerti alam donya, ngerti yo nangis. Jenenge mboten. Bayi kuwi lahir nangis Gus mergo kaget. Kaget kepiye mbiyen ketoke bapake gundul kok metu gondrong kaya Mbah Jambrong kaget. Diajari lagi dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Carane piye? Sesuk Mbak Supi duwe anak meneh, anakmu arep didulang maca donga. Allahumma barik lana. Anakmu arep nguyuh kowe maca donga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ngenalke bocah karo Gusti Allah. Kan bocah rong iso nerokke go senajan ora iso nerokke minimal kupinge krungu wacake selawat arep turu. Sholatullah oleh. Lah wong sakniki anake turu kaya nek jaran goyang menang-menang melah karisma. Jaran goyang. Malah kula ning Yogya niku ana bapake ibune napa nurokke anake niku dinyanyike lagune NDX niku. Pancene kowe pabule kepiye wong tuane kaku nuruti simbokmu ketok indir bapakne jare Indra Ninja ra oleh dicinta karo ndi bapakne apa kaya ngene rupane wong kere lha iki kepiye to aku selawati Mbak Supi iso aja kaya jamaah kula Jakarta Mbak nuroke anake sing dinyanyekne apa nyok kita nonton ondel-ondel nyok ya kaya munyo anake kok. Allah, Allah, Allah. Anaknya diajari, maksudnya alat lambat. Nomor loro, nomor ini asih tiga. Akidah. Terus kenali karo Al Quran. Soalnya nopo. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Le umurmu pira le? Radivo. How old are you? Umurmu pira? Pira? 8. Kowe karo bapakmu diulang ngaji apa durung? Durung. Katakan, radivo kue ikroh jilid piro? Jilid, jilid tiga. Pertanyaan Gus Miftah, bapakmu jilid piro? Menak. Langsung SMS bojone Suki, Bu. Sangune kurangi. Piye ajeng kenal Gusti Allah yen awake dhewe niki ra tau mbuka Al-Qur'ane. Mas Dito, lah jenengan tuku mobil anyar, selain diwenehi mobil anyar, jenengan diwenehi buku petunjuk servis mobil. Kuwi lak bukune ra mok waca ya mobilmu cepet rusak. Jenengan kali Mbak Sukti diwenehi anak jenenge Radivo, kuwi ya diwenehi buku petunjuk rupane Al-Qur'an. Lah buku petunjuke ra mok waca ya anakmu ndang rusak. Mila wong tua wajib mulang anake Al-Qur'an. Umpama wong tuane ra iso, ya minimal dititipke karo tanggane sing iso dilebokke pondok. Kula wingi teng Madiun matur. Ah sakniki wong tuane ku anake ra iso ngaji, malah seneng lebokke teng sekolah umum kok. Mlebu TK. Sing diulangke napa? Kancil nyolong timun. Ayo, sakniki tak takon. Apa pentingnya kancil nyolong timun diulang di tengah anak? Orang ada pentingnya kan? Wong ini maling kok. Milo saat ini kata bupati dicekel karo KPK. Kata DPR dicekel karo KPK. Soalnya apa? Cili aneh diajari kancil nyolong timun. Milo begitu dari DPR gawe aneh maling koyo kancil. Jajal malah bawa ke pondok. Diri tadi gini gus-gus ini. Enak diulang ngaji. Lalu mlebu sekolah diajarin apa? Po ame ame belalang kubu kubu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Tak takon walang kali kupu kupu pun dien awan mangan sego bengi ngombe susu. Walang kok cangkeme celuta. Ora ono. Tur lak lagu niki dinyanyike karo Radivo salah. Niki lagune Dita. Ayo, pakai atakon, sing awan mangan sego bengi ngombe susu. Radivo apa Dita? Dita. Saya tenan kok kepiye? Bapakne ora anake. Ngawur. Ana meneh lagu nyek mbahmu. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua. Giginya tinggal dua. Wilang nyek Mbah Nir. Mbah Nir metok sekolah putune malah dinyek. Nenek sudah tua. Giginya di jendela. Ini lah ya. Serah bener. Jajal di lebok yang ini gus-gus ini. Melempu diajari akidah. Wacaknya kitab akidatul awam. Abda'u bismillahi warahmani. Wabirrohimi da'imil isani. Walhamdulillahil qadimil awali al akhiril bagi bila tahawuli. Diajari akidah. Leng ngapal kejeringi kanjeng Nabi. Tafsilu khomsatin wa isrina lazim. Kullamu kallafin fahake kuatanim. Hum adamun idrisu nuhun huduma. Soleh wa ibrahimu kulun mutaba. Lutun wa ismailu ishaku kada. Yakubu yusufu wa ayubu tada. Suaibu harunu wa musa wa yasadul kibli daudu. Sulaimanu taba. Apal sama untuk iso ngaji. Wong tuane ya seneng. Dito pamane Maxim pite kena tangane dhewe lara. Anake teko wacake tamsi kom saben penak wong tuane seneng. Minimal le ngapalke jeneng Kanjeng Nabi nganggo balonku ada 5 saged. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli. Dawud. Pondok bilang ngaji. Jenengan yo lucu kaget kok cekel sirahe. Kaget ya salah. Kaget ini ngene, Bro. Kaget kok ngene. Akidah. Ya Mas Dita ya. Wis anakmu pondok ngene kuliah kene Yogya ora sah mokoske. Kon mondok ini Gus Minta gratis. Ben bulan iki kirim ndok sak kintal sak kintal. Kula kira anggon-anggon matur, Bu. Lah anakmu mau kuliah kene Yogya, ora usah mau kos kuwi. Mang pondok kenggen kula gratis. Dipakani napa mboten? Kula pakani mang takon Mbak Jambrong niku. Kula pakani sedina ping 3 enak terus. Gratis. supaya kenapa? Mahasiswa tidak hanya bisa persoalan kuliah, tapi juga ngerti persoalan agama. Santri kula niku kabeh gratis kula pakani, jangankan kok santri, tangga kula di asu mawon kula pakani. Gratis iso ngimu pitik, kula gaweke kandang pitik, iso ngiwak kula gaweke kolam, iso nyopet ajari nyopet. Ngopo? Nyopet atine wong, copet iku goblok mergo sing dicopet dompete. Konangan digebuki, jajal copet atine, jangankan dompete, liyane dikekke, bro, tenan. Aku tahu kok. Tadi bu, cita-citamu pengen jadi apa? Dokter, subhanallah. Dokter sing apal Quran, amin. Senajan aku perlu takkan dari dokter kira wong pinter le wong goblok. Bukti ni apa? Saben wong teko ditakoni lah goblok. Gue besok Kenny teko ini dokter tadi bu, mesti takon Kenny gue loro apa? Oh badu panas kodok karo bokongku. Dokter kisah yang pinter mong siji le, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Stres. Muga-muga Radivo dadi dokter sing apal Quran. Amin. Dokter sing soleh. Amin. Dokter sing alim. Amin. Ajari Quran. Sadurunge mlebu kedokteran, Mas, kita pinter ngaji. Jadi sesuk awakmu ki lara dirawat karo Radivo anakmu kuwi ora mung disuntik tapi juga diwacake ngaji. Ya jajuk sukti ning rumus tuwa cengep-cengep. Radivo teko, "Oh, ibuku lara." Wah, langsung Al-Fatihah. Nyaman jenengan iki. Nyaman. Radivo ya ngaji. Akidah Allah Allah Allah Allah. Nomor loro. Anak diajari syariah hukum. Nah, wong ngombe aja nganggo tangan kiwa, tangan tengen. Kuwi hukum cilik-cilik sing cah cilik kudu ngerti. Aja ngadeg. La yasrobanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Monggo. Wong rokok niku padha karo wong ngombe. Mila lak jenengan ngerokok aja nganggo tangan kiwa tapi nganggo tangan tengen. Ngerokok niku nisbatnya sama dengan orang minum. Mila lak jenengan ngerokok siji aja ngadeg, loro nganggo tangan tengen. Cah cilik niku kudu ngerti. Le, lak mangan piringe kudu resik. Mas Dita, ngen kula santri gratis, tapi kula paling nesu yang delok santri kula mangan nurahke sego teng piringe. Santri niku lak mangan kan, subhanallah, Gunung Merapi pindah ning piring. Tutuk. Santri jiko pira mawon kula ora gagas, tapi kudu entek. Mila kula niku lak nekani acara-acara ngoten iki kadang-kadang sedih. Apa meneh prasmanan, wong teko jiko sak geleme dhewe, ora entek diguak ditinggal ning piring. Ya Allah. Innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Sampai Kanjeng Nabi niku napa? Idza akala hadukum fala yamsah yadahu hatta yang ikoha ayun ikoha. Ketika kamu makan, jangan kamu cuci tanganmu sampai kamu jilati atau kamu jilatkan kepada pasanganmu. Jadi sunah Mas itu, bar mangan niku tangane dijilati utawa kon jilat bojone. Mila sesuk-sesuk jenengan sarapan, sukti mok celuk, Bu, endi cangkemmu? Nyoh, kuwi hukume sunnah. Sukti genti majita cangkemmu endi? Mut-mutan ora apa-apa. Sing ora oleh niku mut-mutan sesama teman syuting jijiki. Niku hukum. De, nguyuh cewek, niku syariah, anak diajari ilmu hukum. Lah wong tua lali sakniki kok. Ala tak cilik mawon mbok usah dicewoki rapopo wis ana apa ke? Pembalut, ana pampers dan lain sebagainya. Niku wong tuwa niku ngajari ora bener tak kandhani. Syariah. Nomor 3, ibadah. Perintah anakmu untuk salat. Nih Bapak. Padahal Bapak mboten katokan. Apa yang terjadi subhanallah, kepala ketemu kepala. Cah cilik ora apa-apa, sundul-sundulan Mbah. Ora apa-apa cah cilik kok. Sukti umpamane sing duwe anak balita sujud, anakmu mengkruk ning dhuwur baya, dongake ya Allah muga-muga anakku dadi ahli sujud. Kabul. Ora malah mok sikut minggat to kono, aja. Ajari ibadah, jak salat, jak poso. Keren. Maka setiap kalimat yang keluar dari mulutnya orang tua wabil khusus orang ibu untuk Radivo, keluarkan kalimat-kalimat yang baik minimal dongo. Jenengan perso salah satu imam terbesar di Masjidil Haram namanya siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. niku ciri ane nakale ra umum. Ana tamu suguhane didak-idak, wong tuane bengok. Idhab, ja'alakallahu imamanil haramain. Pergi kamu. Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Subhanallah. Umur selawe tahun Syekh Abdurrahman As-Sudais dadi imam Masjidil Haram. Padahal ciri ane nakal. Dadi Mbak Suk bilang jenengan neneni anak niku aja mok senene sing ora-ora. Seneni ora apa-apa tapi metune dungo. Bocah kok nakal persis kayak bapak nih. Lho, sing salah milih bapak sapa? Radipo apa awakmu? Ya awakmu. Aja Bu, jenengan nesu kali anak. Delok mawon. Metune dungo. Wo, anak kok gaweane nginjenan. Wah, tak dengake le, muga-muga sok dadi wartawan, umpama. Anak kok senengane tangane gripe-gripe. Wo, tak dengake le, muga-muga anak masuk kowe dadi tukang son, dadine ngono kuwi. Iki ciriane gripe-gripe. Anak kok gawane rogoh-rogoh. Oh, sik kowe dadi juragan ndok kowe lha kelakon dita ngerogoi ndok-ndok menika. Muga-muga anak menika dados anak ingkang saleh, mun jam 2:30 pengajiane mun rampung, alhamdulillah. Jam 2:30 kurang 3 jam nggih. Soale mungkin enten bal-balan. Tak terlambat. Ndonga bareng-bareng, mugi-mugi lare menika lare yang dikatakan sebagai duriatan toyibah, sebagai kurrota ayun, sehingga mampu membuat hati orang tuanya bahagia, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin. Engkang tidak meriki hati ini susah, mugi kundur sami bungah. Amin. Engkang tidak meriki awai gerah, mugi kundur sami waras. Amin. Engkang tidak meriki utangnya kata, mugi kundur sami lunas. Amin. Senajan dorong isong lunasi, muga-muga sing utangi lali. Amin ya Allah. Eh, kita rasa mau pikir, rasa mau pikir. Nanti wah, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Rasa mau pikir. Ala hadini wa la kulli niyatin shalihah li qada'ina al-qabul al-fatihah. Surat al-Jinnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا وولاتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن من أهل الذكر والرياضة من أهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة اللهم ارزقنا من أهل السنة والجماعة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين دركت شكون كندور والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, I do. Tapi langsung balik ya. Oh, langsung balik. Nah. Aku baru sempat ketemu rek. Mana yang sunat nih? Diambil gambarnya ini. Ini.